Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Apa khabar? Selamat pagi. Dah start senyum ke belum? Kalau belum start senyum, mulakan dengan senyuman, okey? Kerana senyuman tu akan membuatkan hati kita lebih tenang dan orang melihat kita lebih senang, okey? So, untuk pagi ini bersama-sama anda dengan fauziibrahim.com bersama show saya. So, hari ini saya nak kongsikan serba sedikit tips. Okay, tips bagaimana nak meningkatkan keyakinan diri, okay, supaya kita boleh achieve matlamat kita. Sesungguhnya keyakinan diri itu nama pun diri. So, keyakinan tu perlu datang daripada kita lah. Walau macam mana orang cakap, orang nasihat, orang pujuk, orang bagi panduan, tetapi kalau diri sendiri tidak memilih untuk menjadi lebih baik, sama jugalah nanti daripada awal hingga ke akhirnya. Okey, tanpa membuang masa, saya kongsikan tip yang pertama. Yang pertama, okey, tulis-tulis. Yang pertama, pastikan anda kenal pasti kualiti-kualiti positif anda. Okey, dan anda rasa bangga dengan kualiti-kualiti positif anda. Caranya, anda ambil kertas, list down tu, tuliskan semua aset, skill, pengalaman-pengalaman positif, bakat-bakat yang anda ada, dan apa saja yang membuatkan anda rasa happy, rasa bangga. Okay, so dengan melihat list itu, anda akan menjadi seperti peringatan kepada anda bahawa anda sebenarnya memang seorang yang baik, memang layak untuk menjadi orang yang berjaya. Okey, yang kedua, kita kena terima juga kita bukanlah perfect. Okey, kita kena faham, kita kena terima bahawa kita bukanlah sempurna 100%. Kita hamba Allah, ada kurang, ada lebihnya. Okey. So, apa yang perlu tahu adalah kita perlu duduk seketika, sejenak, perhatikan juga apakah kelemahan kita. Antara cara yang saya boleh cadangkan adalah berdiri di hadapan cermin dan tanya diri anda, apa kekurangan yang saya ada. Okey, daripada kekurangan itu anda perbaiki sedikit demi sedikit dengan memperbaiki keyakinan anda, dengan memperbaiki kekurangan yang anda ada, keyakinan akan anda bakal bertambah dan bertambah. Tapi ingat, pastikan ada juga list yang pertama tadi tentang perkara positif tentang anda berada bersama dengan anda. Jangan fokus dekat kelemahan saja. Inilah masalah orang-orang ramai, ya. Mereka hanya fokus pada masalah tanpa memikirkan cara untuk menyelesaikan. Dan paling teruk adalah mereka tidak sedar bahawa selain daripada kekurangan, mereka sangat banyak kelebihan. Seterusnya, yang ketiga, bersyukur atau berterima kasih. Okey, cuba ingat kembali apa perkara-perkara yang telah berlaku sebelum ni. Bersyukurlah bahawa anda dapat perkara itu, kejadian-kejadian yang berlaku sebelum ini. Bersyukur, Tuhan hanya akan memberi lebih kepada orang yang mampu bersyukur. Okey, lebih-lebih lagi kalau kita bersyukur, kita berdoa ketika kita senang, kita juga akan berdoa pada kita susah. Bila kita gabung ke kedua-dua ni, kita bersyukur, hidup kita lebih yakin, kita lebih cepat menghampiri kejayaan. Seterusnya, yang keempat, apabila kita menghadapi kesukaran di depan mata kita, ingat bahawa kamu mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kemampuan itu penting. Kamu kena percaya bahawa kemampuan ini. Jangan rasa ragu-ragu dengan keupayaan anda sendiri. Ambilkan semua pencapaian-pencapaian sebelum ini yang telah berjaya. Ramai orang lupa yang bahawa mereka dah berjaya macam-macam. Bila ada satu benda kecil saja buruk berlaku, mereka dah menggelabah, hilang keyakinan dan terus tak nak berubah. Saya ulang balik, carikan pencapaian-pencapaian sebelum ini yang anda telah berjaya. Percayalah, kejayaan anda memang lebih daripada perkara yang anda sedang, masalah yang anda sedang lakukan ini. So, kalau anda boleh laku dulu, sudah tentu anda juga boleh melakukan sekarang. Okey, seterusnya, yang kelima, jangan takut nak keluarkan apa yang ada di dalam minda kita ni. Suarakan. Kalau anda ada masalah, anda tidak yakin dengan apa yang anda sedang hadapi sekarang, luahkan. Luahkan kepada grup rakan-rakan anda. Saya ada masalah lah macam ni, okay? So pada pendapat saya, okay, bagikan pendapat anda. Jangan malu bercakap, okay? Biasakan diri menceritakan apa yang kamu rasa di dalam minda kamu, pendapat-pendapat kamu, dengan mengeluarkan apa yang ada kat dalam anda. Memaksa diri anda untuk menjadi lebih yakin, tapi kena buka mulut dan bercakap. Dan yang keenam adalah, tips yang keenam adalah, janganlah takut sekiranya anda gagal atau anda melakukan kesilapan. Percayalah bahawa orang yang tidak pernah gagal, apabila sekali mereka gagal, mereka akan rasa kemurungan teruk sekali. Tetapi kalau awak ambil bahawa kegagalan itu adalah salah satu proses, apabila anda melakukan kesilapan dan kegagalan, ia akan membuatkan anda lebih kuat. Okey, cuba ingat-ingat balik perkara-perkara yang anda pernah, masalah yang anda pernah hadapi, dan daripada kegagalan itu, lihat apa yang telah berlaku selepas itu. Apabila anda berubah, menjadi lebih baik. Okey, sesungguhnya hidup ini adalah satu perjalanan, bukanlah satu destinasi. Segala apa yang berlaku adalah pengalaman, dan pengalaman itu akan mendewasakan. Itulah istimewanya manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Setiap satu perkara berlaku, baik atau buruk, sebenarnya adalah ilmu yang mendidik kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, kalau kita pilih lebih baik. So tingkatkan keyakinan anda, cuba amalkan 6 tips mudah ini. InsyaAllah saya akan tambah lagi tip-tip lain untuk meningkatkan keyakinan diri dan kejayaan. Tetapi sebagai permulaan, ambillah dahulu 6 tips yang saya cadangkan ini. Baiklah, semoga anda semua teruskan hidup dengan positif, yakin dengan diri dan capai kejayaan anda. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bahagian komen di bawah, dan juga jangan lupa kongsikan video ini sekiranya anda rasa kongsikan sesi ini sekiranya anda rasa sesi ini ada sedikit manfaat untuk rakan-rakan anda. Semoga kita berjumpa lagi. Senyum-senyum selalu dan teruskan positif. Sekian.